jangan nyanyi mas, pakaro wong weda yang ditinggal lunga setengah mati. Sabonane apa tenteng tak lakonane walang abang amin cak neng karo walang biru walang epote abucang maneh ya mas orang ruyuru sing wis duwe putu ara di pandang amun dak kelingan walangi reng amapun brengeng walangi reng atawa sutane ayan do seneng ya mas aja mung mandeng golek ana ngendi bisa nyuling, bisa nyawang, ora bisa nyanyi. Terima kata akan jaga mama. Hey ya ye, ya ye ya. Hey ya ye, ayo. Awalang keke ya mas, awalang ngekatung, awalang keke. Tereng rampung, awalang keke. Amin cok neng sawah. Mabur maneh amin cok wedati anduwe bojo enom ya mak anyang ati susah bojo tuwa watu kekel kesel miceti. Eh ya ye ya ye ya. Eh ya ye ajai ajai yo ya yo amikul suket ya mas mati antol antol senenge banget ora bisa kumpul palang kekek amin cok neng tampah mabur mrene amin cok wet pete sunyum kemo mreng Gusti Allah nindakake